الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. Dalam pertemuan ketiga di pagi hari ini, sebelum kita masuk kepada jenis tuduhan kedua kepada Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, penting pula untuk diketahui bahwa tuduhan yang kemarin kita bahas dalam dua majelis bukanlah sesuatu yang telah berlalu, bukanlah sebuah cerita lama yang sudah tidak lagi terjadi atau terulang di zaman ini. Tuduhan bahwa beliau rahimahullah seorang yang berpaham takfir, mengajarkan takfir kepada pengikutnya, berlanjut hingga hari ini. Para pelanjut dan penerus ahlu tasawuf yang dulu dan juga kaum Syiah Rafidhah hingga hari ini terus menebarkan tuduhan-tuduhan dusta tersebut. Bahkan kondisi ini lebih diperparah oleh ikut sertanya kaum liberalis bersama kaum at-tasawuf dan Syiah. Bahkan pada hari-hari terakhir ini mereka berhasil membisikkan bisikan-bisikan dusta kepada waliul amr kita. Untuk sampai pada kesimpulan bahwa kaum salafi yang mereka istilahkan dengan wahabi adalah kaum teroris dan mengajarkan terorisme kepada pengikutnya. Tentu apa yang telah lalu yang kita baca sebagai bagian daripada bukti tentang kedustaan tuduhan-tuduhan ini. Bahkan melengkapi bukti-bukti tersebut bahwa Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, murid-muridnya dan para ulama yang bersamanya, para duat, para da'i di berbagai penjuru dunia yang seakidah dengan beliau dan menebarkan dakwah tauhid adalah orang yang paling jauh dari terorisme, radikalisme. Hal ini terbukti di zaman yang kita hidup sekarang ini. Betapa ulama-ulama Wahhabi, meminjam istilah mereka, adalah ulama-ulama yang paling serius, paling getol, tidak henti-hentinya menjelaskan kepada umat tentang bahaya akidah al-khawarij, terorisme. Bantahan-bantahan mereka tidak hanya berupa fatwa-fatwa, tetapi bantahan rinci, lengkap terhadap syubhat-syubhat mereka. Kita lihat karya-karya Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz yang sering dijuluki sebagai tokoh Wahhabi terbesar. Kita mendapati beliau berulang kali mendidik dan membina umat di atas sunnah, di atas as-salafiyah. Tidak jarang muncul fatwa dari beliau tentang kesesatan tokoh-tokoh teroris. Fatwa beliau tentang Usama bin Laden sebagai tokoh pengerusak di dunia itu telah didapati berpuluh-puluh tahun yang lalu. Lebih dari 20 tahun yang lalu telah muncul fatwa dari beliau rahimahullah. Begitu juga kita lihat Al-Muhaddits Al-Kabir Muhammad Nasiruddin Al-Albani, baik dalam karya tulisnya ataupun dalam rekaman suara audio berbagai majlis dan jalsah beliau, di mana beliau telah melakukan banyak dialog kepada tokoh-tokoh khawarij. Dialog nasihat, bukan perdebatan. Begitu juga Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pun melakukan hal yang sama. Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Aman Al-Jami, ketika awal munculnya fitnah Al-Qutubiyah, pengikut paham Sayyid Qutub yang mengajarkan dan mendoktrinkan akidah takfir terhadap masyarakat Muslim dan negara-negara Muslim, tampil Al-Imam Al-Faqih Muhammad bin Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala. Begitu pula Al-Allam Al-Mujahid Al-Faqih Al-Muhaddith Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Sejak awal munculnya fitnah As-Sururiyah kurang lebih 25 atau 26 tahun yang lalu, belum muncul Imam Samudra, Amrozi, dan yang semisalnya, ulama di negara yang selalu dituduh dengan sebutan negara Wahhabi telah memunculkan karya-karya. Tidak hanya sekedar ucapan dan labelisasi sesat, menyimpang, mubtadi, tidak hanya seperti itu yang dilontarkan kepada tokoh-tokoh takfir, tokoh-tokoh khawarij. Bahkan yang mereka tampilkan adalah karya-karya ilmiah yang kita yakin tokoh tasawuf liberal Syiah tidak mampu seperseratusnya melakukan yang seperti itu. Itu hanya ada di ahli sunnah, hanya ada di salafiyin. Ketika muncul fitnah yang dimotori oleh Salman Al-Audah, kemudian Dr. Safar Al-Hawali pada tahun 90 yang menyerukan masyarakat Muslim untuk menentang waliul amr sekaligus menanamkan akidah dan ideologi takfir, tampil para ulama yang tadi kita sebutkan namanya. Al-Imam Abdul Aziz bin Baz dalam sebuah surat resmi atas nama lembaga yang dipimpinnya, yaitu Hay'at Kibaril Ulama, mengeluarkan fatwa pencekalan dan tahzir terhadap dua orang tadi, Salman Al-Audah dan Dr. Safar Al-Hawali, dan dinyatakan dengan tegas oleh beliau bahwa dua orang ini orang yang berpaham khawarij. Padahal keduanya belum melakukan peledakan, belum sampai pada tingkatan menghimbau dan menyuruh orang lain untuk meledakkan. Tetapi ulama salafi telah mampu dengan pertolongan Allah mengantisipasi paham-paham berbahaya sebelum munculnya efek-efek fisik dan gerakan-gerakan mereka dalam bentuk fisik dan teror fisik di lapangan. Kita dapati pula dalam karya-karya ulama tersebut menjelaskan tentang akidah Sayyid Qutb, Muhammad Qutb, Abul A'la Al-Maududi, dan yang lainnya, yang meletakkan pondasi dasar takfir terhadap muslimin. Ulama salafi wahabi melakukan penelitian terhadap karya-karya beliau atau terhadap karya-karya Sayyid Qutb dan yang bersamanya. Jauh sebelum isu teroris di negeri kita dan di negeri-negeri lainnya. Kebanyakan tokoh-tokoh lain baru berkomentar dan bereaksi ketika munculnya peledakan-peledakan, penyerangan-penyerangan. Sementara ulama salafi wahabi, ya, kita selalu meminjam kalimat ini karena itulah yang mereka masyhurkan, walaupun kita tidak ridho dengan sebutan dan penamaan ini, telah mampu mengantisipasi bagaimana ulama kita yang tadi kita sebutkan nama-namanya mampu menguak tabir akidah takfir yang ada dalam karya-karya Sayyid Qutb, baik dalam kitab Dhilalil Quran atau dalam kitab Ma'alim Fit Tariq dan kitab-kitab karya Sayyid Qutb lainnya. Diteliti satu persatu akidahnya, bagaimana dia mengajarkan kepada masyarakat muslim atau kepada umat ini untuk memvonis kaum muslimin ini semuanya secara totalitas adalah kafir. Tidak bermanfaat suara azan di masjid-masjid. Mereka semua adalah masyarakat jahiliyah. Kita tidak pernah mengetahui ada ulama sufi yang membongkar kesesatan Sayyid Qutb dalam masalah takfir. Kita tidak pernah mendapatkan tokoh liberalis berbicara sedini mungkin tentang akidah takfir, apalagi tokoh dan ulama Syiah yang ternyata pada prakteknya merekalah orang-orang yang meyakini selain kelompoknya adalah kuffar. ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Abul A'la al-Maududi yang dalam banyak karyanya meletakkan pondasi takfir, pondasi untuk menentang pemerintahnya dan memvonisnya sebagai pemerintah kafir. Kita sebut misalkan karya Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali yang berjudul Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah fihi al-hikmatu wal 'aql. Kitab ini berjudul yang kita dengarkan tadi Manhaj Metode Para Nabi dalam berdakwah, terdapat pada manhaj para nabi itu hikmah dan cara berpikir yang tepat. Itu judulnya. Isi dari buku ini membantah Abul A'la al-Maududi yang menilai bahwa negara-negara yang ada ini bukanlah negara muslim, dan bahwasanya tujuan utama sebuah dakwah adalah mendirikan negara. Maka dibantah oleh Syekh bahwa tujuan utama dakwah adalah tauhid, dan negara yang kita hidup itu pada dasarnya adalah negara muslim. Karya inilah yang kemudian Al-Imam Abdul Aziz bin Baz menghubungi Syekhuna Rabi', menghubungi beliau dan mengatakan balagani annaka katabta fi Abil A'la al-Mauduni, telah sampai berita kepadaku bahwa engkau wahai Syekh Rabi' telah menulis sebuah karya tentang akidah Abul A'la al-Maududi. Maka aku berharap kau kirimkan kepadaku satu buku itu. Bagaimana beliau merinci permasalahan yang para tokoh tasawuf, begitu juga kaum liberalis, seperseribu dari itu mereka enggak mampu dan enggak ada kemauan. Enggak ada kemauan untuk itu. Tapi ulama salafi menulis karya-karya yang ilmiah dan rinci, detail. Saya yakin kalau waliul amr kita mengetahui itu, sungguh mereka tidak akan tertipu oleh bisikan-bisikan dusta kaum tasawuf di negeri ini. Kemudian muncul istilah salafi jihadi. Nggak ada salafi jihadi. Dua kalimat yang bertentangan, dua kalimat yang tidak bisa dipadukan, seperti tidak mungkin dipadukannya antara timur dan barat. Berbeda arah 180 derajat. Anehnya, kaum khawarij, kaum teroris di masa ini, neo khawarij, memvonis salafiyin, memvonis kita dan ulama kita sebagai murji'ah. Kenapa difonis sebagai murji'ah? Syekh bin Baz murji', Syekh Rabi murji', Al-Imam Al-Albani murji', Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Kenapa sebabnya? Karena merekalah ulama-ulama inilah yang paling getol dan serius membongkar akidah sesat takfir, akidah takfir yang ada pada kaum neo khawarij. Perhatikan ucapan Usama bin Laden tentang ulama kita. Perhatikan ucapan-ucapan Dr. Ayman al-Zawahiri, salah satu pimpinan Al-Qaeda. Perhatikan karya-karya tulis yang ditulis oleh Abu Muhammad al-Maqdisi at-Takfiri. Sebagiannya sampai diterjemahkan dengan judul Saudi Arabiah di mata seorang Al-Qaeda. Artinya apa? Negara salafi itu, Saudi Arabia yang telah menyatakan bahwa negaranya berdiri di atas salafiyah, bahwa raja demi raja mengumumkan bahwa negara kita ini berdiri di atas prinsip Al-Quran dan Sunnah, di atas pemahaman salafus saleh. Ada satu negara yang berani seperti itu? Ada satu pimpinan yang berani dengan tegas di hadapan dunia mengumumkan akidahnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaf? Tidak ada satupun. Ulama-ulamanya pun demikian. Bersama itu, kaum neo-khawarij memvonis negara Saudi Arabia sebagai negara kafir, dan ulamanya sebagai ulama murjiah. Kenapa dituduh murjiah? Karena tidak mau mengkafirkan pemerintah-pemerintah yang ada. Ulama-ulama salafi wahabi selalu menanamkan kepada anak didiknya, murid-muridnya, dimanapun dan dari mana asalnya, untuk selalu mendengar dan taat kepada pemerintahnya. Kita tidak pernah mendengar kaum liberalis mengucapkan itu. Kita tidak pernah mendengar ulama tasawuf punya tulisan khusus tentang wajibnya sam'u wa ta'ah kepada waliul amr. Tapi ulama salafi wahabi tampil dalam berbagai kajiannya, pelajarannya, muhadharahnya, tablik akbarnya untuk mengingatkan umat selalu mendengar dan taat kepada waliul amr. Bukan sebagai sikap basa-basi, sebagai keyakinan, sebagai akidah. Bukan basa-basi, bukan cari muka, bukan cari kedudukan, bukan untuk mendapatkan fasilitas. Tidak. Tapi karena keyakinan, akidah. Al-Quran dan Sunnah Nabi mengajarkan demikian. Antum perhatikan dalam fatwa mereka, ulama salafi wahabi yang tersimpan sampai hari ini, bagaimana mereka mewajibkan taat kepada pemerintahnya sampai dalam urusan lalu lintas sekalipun. Sampai dalam urusan lalu lintas, barang siapa yang melanggar aturan lalu lintas yang dibuat untuk kemaslahatan bersama, Syekh bin Utsaimin menganggapnya itu sebuah kemaksiatan. Yang melakukannya dia berdosa. Disebutkan dalil-dalilnya. Ulama salafi wahabi selalu mengingatkan umat dari bahaya terorisme, bukan hanya terorisme dalam bentuk teror fisik, bahkan dalam bentuk teror pemikiran. Sampai-sampai disebutkan oleh beliau-beliau bahwa kebiasaan mencela pemerintah secara terbuka, di samping itu adalah kebiasaan yang menyelisihi sunnah Nabi dan hukumnya haram. Juga kebiasaan tersebut merupakan ujung pangkal munculnya teror fisik. Sehingga selalu ulama kita dalam karya dan fatwanya meminta kepada muslimin dimanapun, di negeri Saudi sendiri, yang hidup di Pakistan, yang hidup di Yaman, yang hidup di Indonesia, untuk taat kepada waliul amr dalam perkara yang ma'ruf, yang tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah, dan melarang mereka untuk membicarakan aib-aib pemerintahnya secara terbuka. Subhanallah, betapa indahnya bimbingan dan metode dakwah salafi wahhabi, menciptakan keamanan, menebarkan ketentraman di tengah umat. Tidak jarang dari orang-orang pemerintahan, tidak hanya di Indonesia, di luar Indonesia, pemerintahan-pemerintahan baik yang sipil maupun yang militer, ketika mendengar ceramah-ceramah ulama salafi atau ustad-ustad salafi, mereka menyimpulkan, kalau ceramah-ceramah di masjid-masjid seperti ini materinya, maka aman Indonesia. Aman. Karena salafi wahabi tidak pernah mengajarkan kepada dirinya dan anak-anaknya atau anak didiknya untuk menyimpan makar terhadap pemerintah. Ulama salafi wahabi, da'i-da'inya dan ustad-ustadnya, pengurus-pengurus dakwahnya, selalu mengingatkan masyarakat dan rakyat negara untuk mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya. Mana ini ada di tokoh-tokoh sufi, apalagi tokoh-tokoh liberalis, apalagi syiah? Diingatkan dari waktu ke waktu, doakan pemerintah kita, doakan. Itu yang kita wariskan dari salaf, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Fudail bin Iyad, dan yang lainnya. Bahkan dijadikan sebagai ciri dan tanda seorang salafi atau ahli sunnah. Ciri dan tanda kesalafiahan, keahli sunnahan seseorang adalah mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya. Dan sebagai ciri ahlul bid'ah, khawarij, adalah melaknat, mencela, tidak mau mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya. Saya yakin, kalau pemerintah-pemerintah dan negara-negara di muka bumi ini tahu tentang salafi, sebenarnya sesuai dengan hakikatnya, mereka ingin dan berangan-angan menjadikan rakyatnya semua menjadi salafi. Karena negeri menjadi aman, tentram, enggak ada makar. Haram memberontak, jangankan memberontak, berbicara jelek tentang pemerintahnya di mimbar atau di majelis umum pun haram dalam pandangan akidah salafi wahhabi. Sekali lagi, kita ketika menyebutkan kalimat wahhabi, kata wahhabi sebatas meminjam apa yang selalu mereka dengungkan, mereka ucapkan. Sekali lagi, kita pun tidak ridha penamaan ini. Dan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri pun enggak ridha untuk diucapkan dan disematkan kalimat-kalimat seperti ini. Lebih jauh dari itu, bahkan ulama-ulama salafi wahabi yang ada di Saudi khususnya, atau yang ada di tempat lain, terkhusus negeri Saudi, yang selalu menjadi sorotan kaum Syiah, kaum Sufi, kaum liberal, Yahudi dan Nasara, untuk dihancurkan, dijatuhkan kredibilitasnya. Dalam banyak masalah-masalah agama yang sifatnya itu adalah amalan-amalan jama'i, amalan-amalan yang bersifat umum dilakukan umat, mereka berfatwa agar setiap muslim di negaranya masing-masing mengikuti ketentuan waliul amr setempat. Contoh, dalam masalah masuk dan keluarnya bulan Ramadan, masalah puasa di bulan Ramadan, ketika mereka ditanya, kami hidup di negeri A ataukah B, di timur maupun barat Saudi, di Mesir, di Aljazair, di Maroko, di Libya, di Pakistan, di sebelah timurnya, di India, di Filipina, di Indonesia, di Malaysia. Ketika ditanya, wahai Syekh, terjadi perbedaan tanggal dan hari dalam penentuan masuknya bulan Ramadan antara ketentuan pemerintah kami dengan pemerintah Saudi Arabia. Apa jawaban beliau-beliau? Beliau menjawab, kalian wajib untuk mengikuti pemerintah kalian. Begitu juga memasuki Idul Fitri di bulan Syawal. Hal yang sama mereka sebutkan dalil-dalilnya secara ilmiah. Al-Imamul Albani rahimahullah yang sering disudutkan dan dipojokkan oleh tokoh sufi dan liberal, ketika berbicara tentang masalah matla'ul hilal, tempat-tempat munculnya hilal Ramadan ataupun Syawal, beliau termasuk orang yang berpendapat tidak berlakunya perbedaan matla'. Berbeda pendapat dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz, Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, bahwa semua negara di muka bumi ini matla'nya satu, harus mengikuti satu hilal. Namun beliau seorang ulama yang tidak hanya kutu buku, tidak hanya sibuk membaca kitab-kitab yang disilakan di negeri kita dengan buku kuning, tapi beliau orang yang juga tahu realita umat, membaca dan mengikuti realita umat. Dalam kitabnya Tamamul Minnah, beliau menegaskan, ini adalah pendapat yang aku yakini. Namun, coba perhatikan, mengalah dalam masalah fatwa demi kesatuan dan persatuan umat. Namun bersama itu, kata beliau, dalam kondisi muslimin masih tercerai berai dengan negara-negara yang berbeda-beda pemerintah masing-masing, yang semoga, kata beliau, diwujudkan nanti dalam satu khilafah. Tentu itu harapan. Namun kenyataan sudah berabad-abad muslimin hidup di negara yang berbeda-beda. Karena itu, aku menasehatkan kepada setiap muslim untuk mengikuti kebijakan negaranya masing-masing. Hilal yang ditentukan oleh negara masing-masing. Demi persatuan muslimin, terkhusus di satu negara. Terkhusus di satu negara. Kita aja di Indonesia prihatin, hampir-hampir setiap tahun ada perbedaan, perselisihan, keributan penentuan bulan Ramadan dan Idul Fitri. Sebagiannya sudah puasa, yang sebagian lagi di sebelah sana enggak puasa. Antara ayah dengan anak kadang-kadang berbeda. Satu ormas ke ormas yang lainnya. Keributan terus berkelanjutan. Tiap tahun mau masuk bulan Ramadan, siap-siap ribut. Capek dan lelah. Salafi, gampang dan mudah. Tinggal menunggu pengumuman waliul amr dari hasil ru'yah di berbagai tempat, di pantai-pantai di negeri ini. Lebih dari 30 titik di negeri ini melakukan isbat ar-ru'yah, ru'yatul hilal. Jadi salafi enggak perlu repot-repot. Mau ikut yang mana? Ya ikut pemerintah. Ikutin waliul amr. Betapa indahnya akidah salafi wahhabi. Dalam masalah tauhid, sampai tanpa disadari seorang tokoh liberalis keperucut tahu keperucut, ya. Lepas omongan, ya. Kata dia ketika mengomentari buku sejarah berdarah Wahabi yang penuh dusta, bahwa isi buku itu sebenarnya hanya menjiplak yang sebelumnya dan sebelumnya, kata tokoh liberal ini. Namun pada kenyataannya, bahwa prinsip dan definisi tauhid dalam pandangan Wahabi itu adalah definisi yang sangat mudah. Karenanya prinsip tauhid Wahabi lebih mudah diterima oleh masyarakat muslim dibandingkan definisi-definisi tauhid dari yang lainnya. Kenapa? Karena mudah, rinci, jelas. Subhanallah, keperucut. Ya memang demikian. Karena Islam dan tauhid ini memang yusrun, mudah, enggak berbelit-belit. Baik tauhid uluhiyahnya, tentang rububiyahnya, bahkan al-asma wa sifat. Mudah, ringan. Sehingga enggak berbelit-belit ini majaz ataukah bukan majaz. Dari tinjauan-tinjauan filsafat yang rumit dan melelahkan. Yang kemudian tidak sedikit tadi tokoh-tokoh filsafat dan ilmu kalam, baik dari Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah, Maturidiyah, yang kemudian bertobat dan melepaskan diri dan akidahnya dari kungkungan ilmu kalam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian salafi Wahabi adalah pihak yang paling jauh dari pemikiran takfir, jauh dari akidah khawarij, namun kezaliman terhadap salafi Wahabi ini terus berlanjut. Maka yang pertama ingin saya nasihatkan adalah bersabarlah, wahai teman-teman salafi, dan mohonkan hidayah kepada Allah untuk mereka. Dengan tanpa surut atau jenuh dalam talabul ilmi, dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaf, untuk kemudian menebarkannya di tengah-tengah umat, menebarkan tauhid dan sunnah dan pemahaman salaf di tengah-tengah kaum muslimin dengan penuh hikmah dan keilmiahan, ketelatenan, kesabaran, tanpa jenuh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kajian pagi ini saya ingin mencoba menyebutkan satu lagi tuduhan dusta yang dituduhkan kepada ulama umat yang terzalimi ini. Tuduhan tersebut adalah bahwa al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab seorang yang mengklaim dan mengaku sebagai nabi. Antum terkejut karena belum pernah dengar selama ini. Dan enggak pernah kita merasakan baik dari dekat maupun jauh. Tuduhan ini bermula kepada apa yang pernah kita sebutkan kemarin dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas minan nubuwatil ula in lam tastahi fasna' ma syi'ta. Di antara prinsip-prinsip yang masih ditemukan oleh umat ini dari warisan kenabian-kenabian sejak dahulu adalah nasihat dan prinsip, jika Anda tidak punya rasa malu, silakan lakukan apa yang Anda mau. Beliau dituduh sebagai orang yang mengaku kenabian, mengaku dirinya sebagai nabi. Telah banyak tulisan mereka tentang masalah ini. Saya akan membacakan beberapa di antaranya. Di antara tokoh tersebut, tokoh sufi yang menuduh beliau orang yang mengaku kenabian, mengaku sebagai nabi, adalah Ibnu Afaliq. Namanya Muhammad bin Abdurrahman bin Afaliq. Dalam salah satu tulisannya, di mana dia sedang membantah seorang atau salah seorang pimpinan di negeri Al-Uyainah yang bernama Uthman bin Ma'mar, Amir Al-Uyainah ketika itu, gubernur Al-Uyainah pada masa beliau. Dalam tulisannya ini, Ibnu Afaliq mengatakan, wallahi laqad idda'a an-nubuwah. Demi Allah, orang ini Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang yang mengklaim kenabian. Mereka sadar enggak punya bukti. Mereka sadar enggak punya bukti. Maka dilanjutkan, qala bilisan halihi la bilisani maqalihi. Muhammad bin Abdul Wahhab itu mengklaim sebagai nabi dengan lisan kondisinya, keadaannya, bukan dengan ucapan kata-katanya. Luar biasa. Mari kita ikuti. Qala bal zada ala da'watin nubuwah. Bahkan lebih dari sekedar klaim sebagai nabi. Wa aqamtumuhu maqamar rasul. Dan kalian wahai Wahabiyin memposisikan Muhammad bin Abdul Wahhab seperti posisi seorang rasul. Ini kita masih dalam konteks apa? Membacakan tuduhan-tuduhan mereka. Nanti kita akan lihat, kita akan dengar bagaimana si akidah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebenarnya gak usah jauh-jauh, kita ini bisa dijadikan sebagai bahan penelitian ya. Kita ini salafi yang ada sekarang bisa dijadikan sebagai bahan penelitian. Kalau sampai ada yang mengatakan di majelis kita atau sampai kepada kita tulisan karya beliau ataukah ulama-ulama sesudah yang menyatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang nabi, kita rame-rame tinggalkan. Iya kan? Kita akan cepat tinggalkan majelis. Karena kita tahu itu adalah haram, itu adalah bid'ah, dan itu keyakinan kufur. Enggak usah jauh-jauh berbicara tentang ulamanya. Kita ini bisa dijadikan sebagai tolok ukur. Kemudian Mas Ibnu Afaliq mengatakan, wa amma man qala ad'ukum ila syahadat an la ilaha illallah wa da'a an-nubuwah wa arsala rusulahu ila sa'iril amsar. Sementara seorang yang mengatakan bahwa dirinya berdakwah menuju kepada la ilaha illallah, namun di waktu yang sama dia mengklaim sebagai nabi. Coba kembali dengan tegas menuduh beliau mengklaim sebagai nabi. Tokoh sufi yang lainnya yaitu Al-Qubbani, namanya adalah Ahmad bin Ali Al-Qubbani. Dalam karyanya dia menyatakan, hal akhadtahu min baqaya suhuf Musailamah Al-Kadzdzab indakum fi nawahi Al-Yamamah. Apakah keyakinan Anda ini, seruan Anda ini, Anda dapatkan, Anda ambil dari sisa-sisa mushaf, kitab suci Musailamah yang pernah muncul di negeri Anda? Masya Allah, tidak sopan ya dalam kata-katanya, nah, tidak ilmiah, tidak bisa mendatangkan bukti. Nah, kemudian masih Al-Qubbani mengatakan, atara anna kulla haula al-ulama alladhina hum warasatul anbiya dallu wa adallu min nahwi 600 sanah ila an ba'atha Allah mutanabbil uyayna da'iyan ila dinil Islam. Apakah Anda mengira bahwa ulama ini semuanya, maksudnya ulama ini tokoh-tokoh sufi itu tadi, pembesar-pembesar tasawuf, yang mereka adalah para pewaris Nabi, mereka telah sesat dan menyesatkan sejak 600 tahun yang lalu sampai Allah mengutus si pengaku Nabi ini tadi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara redaksi yang mereka ucapkan adalah ucapan tokoh sufi yang lainnya yang dikenal dengan nama Muhammad Wafiq Suqiyah. Dalam tulisannya dia mengatakan tentang Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, wa auhat lahu nafsuhu da'wa an-nubuwah kasalafihi Musailam al-Kadzdzab. Sungguh jiwa dia telah membisikkan kepada dirinya, mewahyukan, auhat, mewahyukan kepada dirinya untuk mengklaim, mengaku sebagai nabi seperti pendahulu dia. Coba ditegaskan ini, tuduhan ini, seperti pendahulunya yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Walakin kana dha'fu yukhfiha, namun kondisi dia yang lemah di tengah pengikutnya menyebabkan dia menyembunyikan klaim kenabian ini. Walau wajada qabulan taman min atba'ihi an-najdiyyin la'adhharaha wada'an nasa ilaiha. Kalau seandainya Muhammad bin Abdul Wahhab mendapatkan sambutan terhadap klaimnya ini dari para pengikutnya, orang-orang Najd, pasti Muhammad bin Abdul Wahhab akan menampakkan secara terang-terangan klaim kenabian tersebut dan akan menyeru umat ini kepada kenabian yang diklaimnya bahwa dirinya sebagai nabi. Au law kana yajidu man yamuddu bil quwwah la hamala jami'al ummati li idhhari ma kana yakunhu fi sadri. Atau kalau seandainya dia Muhammad bin Abdul Wahhab mendapatkan pihak-pihak yang akan membantunya dalam bentuk kekuatan, niscaya dia akan mengajak seluruh umat untuk menampakkan apa yang selama ini tersembunyi di dalam dadanya. Masya Allah, luar biasa, sampai kepada urusan hati. Nah, Mari kita akan dengarkan bersama penjelasan para ulama kita tentang ucapan-ucapan mereka ini. Sebelum kita mendengar atau membaca jawaban para ulama sesudah beliau, penting untuk kita tahu sebenarnya bagaimana sih akidah dan keyakinan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tentang permasalahan ini. Berkata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ketika menjelaskan tentang orang-orang yang murtad setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berbicara tentang kondisi al-murtaddin, fitnah besar terjadi kala itu. Maka beliau menyatakan, mari kita ambil manfaat dari keterangan beliau ini. Qala kitalu ahli riddah, syariat memerangi orang-orang yang murtad. Kita belum pernah membahas ini. Kalau kita buka buku-buku fikih, ya, akan ada bab-bab khusus tentang qital ahli riddah, wajibnya atau syariat memerangi orang-orang murtad. Dalilnya jelas, diantaranya hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, man baddala dinahu faqtuluh. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengganti agamanya, keyakinannya, murtad, maka bunuhlah dia. Tentu yang membunuh bukan masyarakat. Yang berhak melakukan wewenang ini adalah pemerintah, bukan imam masjid atau takmir masjid atau pondok pesantren atau ormas. Tidak, ini adalah wewenang siapa? Pemerintah. Maka beliau menyebutkan pembahasan tentang qital ahli riddah, syariat memerangi orang-orang yang murtad. Dan ini sudah dilakukan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di masa pemerintahan beliau. Beliau kirim pasukan-pasukannya untuk memerangi orang-orang yang murtad. Sebab-sebab kemurtadannya macam-macam, ya, beragam. Ada yang murtad karena masalah ini, ada yang murtad karena masalah itu. Tidak boleh atau tidak mesti seorang akan divonis murtad apabila dengan terang-terangan menyatakan, saya sekarang agama saya Yahudi, saya sekarang Nasrani, baru divonis murtad. Enggak. Di situ ada permasalahan-permasalahan keyakinan-keyakinan yang apabila diyakini oleh seseorang menyebabkan dia keluar dari Islam, walaupun dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah, walaupun dia sholat, walaupun dia berpuasa di bulan Ramadan, walaupun setiap hari sepanjang pagi hingga pagi besoknya dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini penting untuk masyarakat muslim tahu permasalahan ini. Tapi problemnya jarang umat ini diajari dan dididik masalah-masalah agama secara detail. Pengajian-pengajian, ya, sebagiannya bicara politik. Pengajian-pengajian bicaranya tentang sedekah. Ya kan? Sebagian lagi pengajian bicara tentang keutamaan zikir. Belum lagi tidak sedikit pengajian-pengajian yang tidak berbeda dengan panggung lawak. Ya? Artis-artis jadi ustaz. Dan seterusnya, sehingga membuat umat ini semakin jauh dan tidak mengerti tentang hukum-hukum agama. Tidak mengerti bahwa kalimat la ilaha illallah memiliki syarat-syarat untuk dinyatakan sah ucapannya dan keyakinannya, dan dia sekaligus memiliki pembatal-pembatal. Lah kalau yang diajarkan hanya sekedar pembatal-pembatal wudu, dan itu penting, saya katakan sekedar karena di situ ada masalah-masalah yang cukup penting yang harus diketahui oleh umat. Penting umat belajar tentang pembatal-pembatal wudu. Apakah tidur nyenyak itu membatalkan wudu ataukah tidak? Apakah memakan makanan yang dimasak itu membatalkan wudu ataukah tidak? Dan seterusnya. Penting umat belajar itu, namun penting juga umat mengerti dan tahu, berilmu tentang pembatal-pembatal keimanan. Dan ulama sejak dulu menjadikan ini salah satu masalah penting yang dibahas. Beliau menyebutkan qala kitalu ahli riddah, pembahasan tentang syariat memerangi orang-orang murtad. Qala wa suratul riddati anna al-arab iftaraqat fi riddatiha, dan gambaran tentang kemurtadan ini yaitu bahwasanya Arab pada waktu itu setelah wafatnya Rasulullah tercerai-berai dan berbeda-beda dalam sebab kemurtadannya. Fa ta'ifatun raja'at ila ibadatil asnam, sekelompok dari Arab itu setelah wafatnya Rasulullah kembali kepada ritual lamanya, peribadatan kepada orang-orang soleh, monumen-monumen yang dahulu biasa mereka lakukan di masa jahiliyah. Waqalu, dan mereka ini jenis pertama punya syubhat, laukana nabiyan lama mata, kalau seandainya Muhammad itu benar seorang nabi, enggak bakalan dia mati. Ini mirip keyakinan kaum Syiah yang mengatakan bahwa imam-imam mereka tidaklah mati kecuali dengan kehendak mereka. Atau khurafat-khurafat yang menceritakan beberapa tokoh sufi yang bisa menghidupkan orang yang telah mati. Sampai terjadi perkelahian atau perebutan dengan malakul maut, malaikat maut yang membawa keranjang ruh-ruh orang yang sudah mati. Karena si orang soleh ini, kata mereka, ingin mengembalikan ruh si fulan. Akhirnya terjadi perebutan keranjang ruh, dan tumpahlah arwah-arwah tersebut. Akhirnya hiduplah orang-orang yang telah mati pada hari itu. Subhanallah, khurafat. Ha, orang-orang Arab pada waktu itu, setelah wafatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali kepada ritual adat lamanya. Dengan keyakinan apa? Lau kana nabiyan lamma mata, kalau seandainya dia benar-benar nabi, enggak bakalan mati. Karena dia meyakini nabi itu derajatnya sampai mendekati derajat Allah. Begitulah kaum musyrikin Arab dahulu meyakini orang-orang soleh itu dengan keyakinan-keyakinan yang luar biasa. Kemudian wa firqatun qalat nu'minu billahi wa la nusalli, kelompok lainnya dari kalangan orang-orang murtad pada kala itu mengatakan kami beriman kepada Allah tapi kami enggak mau menegakkan salat. Kenapa? Murni karena malas? Enggak. Keyakinan bahwa salat ini cukup dahulu, setelah nabi wafat selesai syariat salat. Syubhat ya, muncul di benak mereka, di otak mereka. Ini kelompok murtad yang pertama. Yang kedua, kemudian berarti dia, mereka menjadi murtad karena mengingkari kewajiban sholat. Nah, berikutnya wa ta'ifatun aqarru bil islami wa sallu walakin wa ta'ifatun aqarru bil islami wa sallu walakin mana'u az-zakah, dan kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang berikrar, beriman kepada Islam dan tetap sebagai Muslim keyakinannya, dan mereka menegakkan sholat, namun mereka mencegah untuk menunaikan zakat. Ini yang ketiga, nanti akan diberi penjelasan oleh beliau. Wa ta'ifatun syahidu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah walakin saddaqu Musailamah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyrakahu ma'ahu fin nubuwah. Kelompok orang-orang murtad yang keempat, yaitu orang-orang yang telah bersaksi la ilaha illallah, beriman la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, rasul, beriman, tetapi mereka membenarkan pengakuan Musailamah sebagai seorang nabi dan bahwasanya Rasulullah menyertakan dia dalam kenabian. Itu keyakinannya. Punya syubhat bahwa Musailamah ini dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah, bahwa beliau juga atau Musailamah ini juga adalah seorang nabi. Sehingga mereka beriman kepada Musailamah. Syubhat. Kondisi dari orang-orang badui, orang-orang awam, kata kita orang-orang pedesaan yang enggak ngerti apa-apa, kena syubhat ini tadi. Namun dalam perkara yang sangat jelas dan akhirnya dibantah mereka, dijelaskan bahwa Musailamah bukan nabi, diberi, ditegakkan hujjah kepada mereka oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian wa qaumun min ahli al-Yaman saddaqu al-Aswad al-Ansi fi iddi'aihi an-nubuwata. Dan juga suatu kaum di negeri Yaman yang mempercayai bahwa Al-Aswad Al-Ansi, seorang yang dikenal dengan sebutan Al-Aswad Al-Ansi, ya, membenarkan, mengimani, meyakini kebenaran klaim kenabian orang ini di negeri Yaman. Ini kelompok yang kelima dari kalangan orang-orang murtad pada masa itu, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaumun saddaqu Tulaiha al-Asadi, dan kelompok yang lainnya dari kalangan orang murtad yang mengimani, mempercayai kenabian Tulaiha al-Asadi. Jadi sudah ada sekian ini. Tulaiha al-Asadi, Al-Aswad al-Ansi di Yaman, Musailamah di Al-Yamamah. Walam yashukku ahadun minas sahabah fi kufri man dhakarna wa wujubi qitalihim illa mani'iz zakah. Dan tidak seorang pun, perhatikan ini baik-baik, tidak seorang pun dari kalangan sahabat yang ragu tentang kekafiran pihak-pihak yang telah kami sebutkan, ya. Siapa saja? Yang pertama, kelompok yang murtad karena kembali kepada ritual lamanya. Yang kedua adalah orang-orang yang beriman kepada Allah namun tidak mau menegakkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Yang ketiga, orang-orang yang berislam dan menegakkan sholat namun tidak mau menunaikan zakatnya. Yang keempat, kelompok yang telah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah namun mereka mempercayai klaim kenabian dari Musailamah. Kemudian yang kelima adalah penduduk Yaman yang mengimani, membenarkan klaim kenabian Al-Aswad Al-Ansi. Dan yang keenam adalah pihak-pihak atau kaum murtad yang membenarkan, mengimani klaim kenabian Tulaiha Al-Asadi. Sahabat tak seorang pun yang ragu tentang kekafiran dan kemurtadan mereka, kecuali satu pihak, yaitu yang telah berislam, sholat, tetapi tidak mau menunaikan zakat. Terjadi khilaf. Dan sahabat sepakat tentang wajibnya memerangi mereka semua. Sepakat sahabat. Dipimpin oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Berarti Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam alinia ini dengan tegas beliau menyebutkan bahwa klaim kenabian adalah kekufuran, bahwa itu adalah kemurtadan. Nah, sekarang ini mulai muncul dari kalangan orang-orang liberal yang menyusup di ormas-ormas besar di Indonesia, ya, bahwa klaim kenabian itu masih terbuka, silahkan. Bahkan di antara mereka ada yang melindungi, ini terlepas dari Ahmadiyah, ya, bahwa klaim kenabian itu masih boleh. Sehingga muncul nabi-nabi selain dari Mirza Ghulam Ahmad. Muncul nabi-nabi. Bahkan Ahmadiyah. Tidak sedikit yang kemudian dari tokoh-tokoh ormas itu yang melindunginya. Dan ini adalah kebebasan berpikir. Subhanallah. Bagaimana kalau Abu Bakar As-Siddiq hidup di zaman ini? Bagaimana kalau beliau menyaksikan kaum liberalis yang hidup di zaman ini? Apa yang akan terjadi? Nah, orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat saja, mempertahankan keyakinannya itu, diperangin. Itulah. Loh, masa begitu? Masa dengan kekerasan? Anda lebih mengerti tentang Islam dibanding Abu Bakar As-Siddiq, mertua Rasul, atau Abu Bakar yang lebih mengerti tentang Islam? Anda yang lebih merasa punya kasih sayang terhadap umat, ataukah Abu Bakar As-Siddiq? Anda yang merasa lebih mengerti hukum, menyikapi fenomena itu, ataukah Abu Bakar As-Siddiq? Dari tiga pertanyaan ini jawabannya satu sih. Barakallahu fikum. Sekarang ini muncul orang-orang yang sok, ya, mendengar Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau naikkan zakat. Dia mulai dengan perasaannya, kesian ya, masa dengan cara seperti itu, tidak adakah cara dialog, cobalah kumpulkan mereka, dan seterusnya, perlu direhabilitasi, dan seterusnya. Subhanallah. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Abu Bakar As-Siddiq mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam permasalahan ini yang bisa dibahas nanti dalil dan rincian fatwa ulama pada bab tersebut. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan. Wa mithlu ijma'is sahaba fi zaman Uthman radhiyallahu anhu ala takfir ahli al-masjid alladhina dhakaru kalimatan fi nubuwat Musailama ma'annahum lam yattabi'uh wa innama ikhtalafa as-sahaba fi qabul taubatihim. Dan contohnya juga kesepakatan atau ijma', perhatikan, ijma' sahabat Nabi di zaman pemerintahan Uthman bin Affan tentang pengkafiran kepada orang-orang yang waktu itu berkumpul di masjid, sampai dikenal dengan istilah ahlul masjid, sekelompok orang berkumpul, ya, mereka menyebutkan syubhat-syubhat seputar kebenaran kenabian Musailamah. Mereka bukan pengikut, tapi menebarkan syubhat. Disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah bahwa sahabat di masa tersebut sepakat tentang kekafiran mereka-mereka itu yang berbincang-bincang, ya, di masjid dan menguak syubhat-syubhat atau menebarkan syubhat seputar kenabian Musailamah atau klaim kenabian. Mereka sepakat bahwa mereka adalah kufar, hanya saja sahabat berbeda pendapat. Apakah taubat mereka kita terima atau tetap kita enggak pedulikan, kita perangin mereka? Terjadi perbedaan pendapat, ya. Mungkin kita yang maaf-maaf saja sangat minim ilmunya, kalau tidak dikatakan masih bodoh tentang Islam ini, akan mengatakan, masa sih orang tobat gak diterima? Iya kan? Kalau seandainya sesederhana itu analisanya, buat apa Imam Syafi'i, Al-Imam Ibnu Qudamah, Al-Imam Ahmad, Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya dari para fuqaha menyebut pembahasan ini, perbedaan pendapat ulama tentang apakah pihak ini masih diterima taubatnya ataukah tidak diterima, yakni sikat saja sudah. Buat apa mereka membahas? Kalau ternyata masalahnya segampang yang kita ucapkan, masa sih orang taubat enggak diterima, ya kan? Tidak demikian ya akhi. Nah, kita menyadari kita ini jauh dari ilmu. Mereka itu para fuqaha, orang-orang yang bertakwa, yang sangat takut berbicara atau menyebutkan hukum tanpa dasar ilmu. Kalau seandainya antum sabar, diadakan daurah khusus membahas tentang masalah hukum orang-orang yang murtad dan bagaimana pembahasan mereka yang panjang, apakah anaknya bisa mewarisi dari ayahnya yang murtad ataukah sang ayah bisa mewarisi dari anaknya yang mati dan dia telah murtad, apakah istri seorang murtad wajib dicerai ataukah tidak, apakah boleh dikuburkan di pemakaman muslimin dan seterusnya, panjang. Kapan umat mau membahas masalah ini? Hah? Kapan umat akan mengerti tentang masalah ini? Ya jangan keluar dari masjid sudah. Duduk kita terus mengkaji. Oh, nanti kita enggak makan, Ustaz. Nah, itu. Maksudnya ya kita enggak kerja. Loh iya. Ulama dulu gitu. Nah, dia duduk di masjid membaca. Kurus badannya. Ya, lelah fisiknya, pucat wajahnya. Nah. Jadilah mereka orang-orang besar dalam sejarah. Dikenang nama mereka. Dimanfaatkan ilmu mereka. Beda dengan ahlu dunia. Matilah mereka dan telah dikubur. Siapa yang mengenang namanya? Anak-anaknya atau cucu-cucunya. Mungkin sebagian cucu sudah lupa siapa nama kakeknya dan di mana kuburannya. Berbeda dengan ahlu dunia yang diperebutkan dunianya sampai berkelahi. Anak-anak. Rebutan warisan. Bahkan sampai saling mendukuni, menyihir kakaknya. Ya? Gara-gara warisan dunia yang dikumpulkan susah payah siang malam pagi sore. Entah halal entah haram, enggak tahu sudah. Ya. Tapi beda dengan ulama yang mewariskan ilmu. Nama mereka dikenang dan disebut-sebut di majlis dengan doa rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Berkata Al-Imam Fulan rahimahullah. Nah, itulah mereka ayuhal ikhwah. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab masih kembali mengatakan ketika menyebutkan tentang hak-hak muslim, muslim dengan segala tingkatannya, ulama, orang-orang soleh, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam, qala wa a'zamuha haqqun nabi sallallahu alaihi wasallam wa afraduhu shahadatuka lahu annahu rasulullah wa annahu khatamun nabiyyin wa ta'lam annaka لو ترفع أحدا من الصحابة في منزلة النبوة صرت كافرا. Kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, di antara beragam hak muslim yang tertinggi dan paling agung adalah hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling wajib adalah tentang Nabi, di antara hak Nabi yang paling wajib adalah persaksianmu bahwasanya beliau adalah rasul utusan Allah dan bahwasanya beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Ditekankan bahwa hak-hak muslim yang tertinggi adalah hak siapa? Hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kita ini. Dan di antara hak nabi yang terpenting dan paling wajib adalah Anda bersaksi bahwasanya beliau adalah utusan Allah, Rasul. Dan Anda meyakini bahwasanya beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Enggak ada nabi setelah beliau. Coba ditanamkan oleh beliau akidah ini. Bahkan beliau tegaskan, wa ta'lam, dan Anda meyakini, annaka, jika Anda, bahwasanya jika Anda mengangkat derajat seorang sahabat, bukan seorang ustaz, seorang sahabat, satu orang sahabat, sampai pada derajat kenabian, kamu mengangkat, memposisikan satu orang sahabat, bukan seorang ustaz, seorang guru, seorang kiai, seorang ulama, seorang sahabat, kamu angkat posisinya sampai pada posisi kenabian, sirta kafira, dengan itu Anda telah menjadi kafir. Bagaimana dengan kondisi umat yang sekarang ini, mengangkat dan memposisikan seseorang tidak hanya sederajat dengan nabi, bahkan sampai sederajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Lu apa ada ustaz? Nah, ini penting untuk kita sabar mengkaji. Ya. Barakallahu fikum.